Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diizinkan untuk bertemu kembali melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh akhuna al-akh Abdul Ghaffar bahwa hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun, pelajaran 21 dari Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima, di halaman 149. Halaman 149. Silakan ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, silakan lihat halaman 149 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani ikhwah di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bagaimana halu kau ya ikhwan? Alhamdulillah. Khair, masya Allah. Indana Riyadi, wa indana Sheikh Ibrahim. Sahih, Sheikh Ibrahim. Sabirin, masya Allah. Wa anta kadalik ya Maulana, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma'asyar al-ikhwah, silakan lihat at-tamrin al-khamis. Ta'ammal siyaghal mudari'il majzumi. Ta'ammal siyaghal mudari'il majzumi. Perhatikan bentuk-bentuk as-siyag, jama' daripada siyghah. Siyghatun jama'nya siyag. Bentuk-bentuk al-mudhari al-majzum, fi'il mudhari yang kondisinya majzum. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kepada al-ikhwah wal-akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, bahwa di Ad-Darsul Hadiya wal-Ashrun ini, di pelajaran 21 ini, kita sudah membahas tentang al-fi'il mudhari yang majzum. Kondisi al-fi'il mudhari manakala dia dalam kondisi majzum. Dan di latihan kelima ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sejak awal Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun. Sejak awal pelajaran 21. Maka di sini direview secara keseluruhan bagaimana kondisi al-fi'il mudhari yang majzum. Dan di sini secara global kita katakan ada tiga kondisi al-fi'il mudhari ketika majzum. Yang pertama ada yang majzum bisukun, majzum dan tanda jazamnya adalah sukun di akhirnya. Kemudian yang kedua ada al-fi'il mudhari yang majzum dengan dihapusnya huruf nun, hadfu harfin nun, dihapusnya huruf nun. Dan yang ketiga ada juga al-fi'il mudhari yang dalam kondisi mabni, yakni majzum, tapi tidak terlihat tanda jazamnya karena dia kondisinya adalah mabni, di mana tidak bisa berubah harokat dan huruf terakhirnya tidak bisa berubah. Ini secara global, dan secara rinci kita baca satu persatu di sini. Di latihan kelima ada tiga bagian. Yang pertama al-qismul awwal, bagian yang pertama. Bagian alif. Di sini penjelasannya adalah alamatur raf'i ad-dhammatu. Yang pertama kondisi dia marfu' dengan dhammah, kondisi dia marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah, dan kondisi di sampingnya disandingkan dengan kondisi al-majzum dan alamatu al-jazmi as-sukun, dan tanda jazamnya, tanda bahwa fi'il mudhari itu majzum adalah as-sukun, digandingkan antara dua fi'il mudhari ini, al-fi'il mudhari dalam kondisi marfu' maupun dalam kondisi al-majzum. Dan kalau antum lihat semuanya mufrad di sini kecuali dhamir nahnu. Nahnu jama'. Sisanya di atasnya baik huwa, hiya, anta dan ana di sini adalah mufrad, dan semua tanda rafa'nya adalah dengan ad-dhammah. Antum lihat di sini kita mulai dengan yang pertama, huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Ma mana huwa yadhhabu ya ikhwan? Dia pergi. Dia sedang atau akan pergi. Di sini kondisi al-fi'il mudhari'nya marfu'. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Dan tanda rafa'nya, alamatur raf'i huna, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah fi akhirih. Dhammah di akhirnya. Di akhir daripada al-fi'il mudhari', yakni huruf ba di fi'il yadhhabu. Kemudian lihat huwa yadhhabu, sekarang kita buat dia menjadi majzum. Tolong dibaca ya Maulana. Bagaimana kondisinya kalau majzum? Huwa lam yadhhab. Naam. Iktarib minal mikrofon. Naam. Huwa lam yadhhab. Naam. Bagaimana kondisinya sekarang setelah dimasukkan lam menjadi majzum? Ada sekedar lagi ya, ikhwan? Bala ya. Dan alamatul jazmi, tanda jazmnya di sini apa? As-sukun. As-sukun. Huwa lam yadhhab. Syukran ya Maulana. Jazakallah khair. Yang kedua, hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Dan ini kondisi al-fi'l mudhari' yang marfu'. Dan sekali lagi tanda marfu'nya alamatul raf'i, tanda marfu'nya di sini adalah ad-dhammah. Sekarang bagaimana kalau dalam kondisi majzum? Tolong dibaca ya al-akh Riyadi. Riyandi, tafadhal. Hiya lam tadhhab. Naam. Hiya lam tadhhab. Sekarang menjadi majzum. Dan alamatul jazmi huna, mada ya akhi? As-sukun. As-sukun. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Al-thalith, yang ketiga, anta tadhhabu. Lihat di sini, sama kondisi marfu'nya, marfu'nya dengan ad-dhammah. Dan bagaimana kondisinya kalau dia majzum? Tolong dibaca Pak Sobirin. Anta. Anta lam tadhhab. Anta lam tadhhab. Majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Yang keempat, ana adhhabu. Silakan dibuat jadi majzum ya akhuna, akhana Maulana. Ana lam adhhab. Ana lam adhhab. Lagi-lagi di sini majzumnya dengan as-sukun. Terakhir, nahnu nadhhab. Nahnu nadhhabu. Tolong dibaca bagaimana majzumnya ya Ahriandi. Nahnu lam nadhhab. Nahnu lam nadhhab. Naam. Selesai sudah bagian yang pertama daripada bentuk yang pertama daripada al-fi'il mudhari yang marfu' maupun majzum. Kesimpulannya di sini, kalau antum lihat al-fi'il mudhari yang majzum bisukun adalah fi'il mudhari yang marfu' dengan dhammah. Kalau antum temukan ada al-fi'il mudhari manakala marfu', marfu'nya dengan dhammah, maka pastikan kondisi majzumnya bagaimana? Dengan as-sukun. Faham tum? Nah. Ini as-sighatul ula, bentuk yang pertama daripada al-fi'il mudhari. Yang kedua, kita lihat as-sighatul thaniyah, bentuk yang kedua daripada al-fi'il mudhari yang majzum bihadzfin nun. yang majzum tapi tanda jazmnya sekarang bukan sukun, tapi adalah dihapusnya huruf nun. Dan ini berawal dari fi'il mudhari'nya ketika marfu bithubutin nun. Maka fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun di belakangnya, nanti ketika dalam kondisi majzum hilang nunnya. Paham tum? Dan sini hanya ada tiga bentuk. Tolong dibaca tiga-tiganya, ah Maulana. Bismillah. Hum yadhabuna. Naam. Tarjim awalan. Mereka pergi. Sini mereka di sini mudzakkar wala muannats? Mudzakkar ya Ustaz. Mudzakkar. Tafadhal. Teruskan. Bagaimana ketika marfu, bagaimana ini kondisinya? Hum lam yadhhabu. Sebentar ya Maulana. Hum yadhhabuna. Bagaimana kondisi dia ketika marfu? Yadhhabuna. Bagaimana kondisinya ketika marfu? Marfu bithubutin nun. Bithubutin nun. Ala sekedalik ya Maulana. Balai ya Ustaz. Sekarang baca dalam kondisi majzum. Tafadhal. Hum lam yadhhabu. Hum lam yadhhabu. Jamil. Terjem. Mereka belum pergi. Naam. Antum lihat di sini sekarang bagaimana ketika majzum? Hafzu nun ya Ustaz. Majzum bihadfin nun. Naam. Majzum dengan dihapusnya huruf nun. Ahsant. Wasil ya Maulana. Antum tadhhabuna. Naam. Kalian pergi. Antum lam tadhhabu. Naam. Kalian belum pergi. Naam. Ini juga majzum bi hadfin nun. Naam. Teruskan. Anti tadhhabina. Naam. Di sini bukan anta tapi anti. Anti. Anti lam tadhhabi. Anti lam tadhhabi. Naam. Ini kondisi semua al-mudhari' majzum dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Nah, ini bentuk yang kedua dan selesai sudah bentuk kedua daripada al-fi'il mudhari' yang majzum. Kita lihat sekarang bagian yang jim, ada yang diakhiri dengan nun tapi kita lihat nanti tidak ada perubahan sama sekali. Nunnya tidak dihapus. Kapan itu? Silakan dibaca bentuk yang ketiga, jim. Hunna yadhhabna. Naam. Hunna lam yadhhabna. Naam. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Ada perubahan? Tidak. Baik dalam kondisi marfu maupun dalam kondisi mansub, dalam kondisi majzum tidak ada perubahan. Ala sekretarik? Balas. Kenapa demikian ya Riyandi? Karena fi'ilnya mabni. Karena fi'ilnya mabni. Apa itu fi'il yang mabni? Yang tidak bisa berubah harakat huruf terakhirnya. Naam. Antum lihat di sini. Dia mabni ala sukun. Sahih ya ikhwan, mabni wa ala sukun? Sahih. Sukun yang mana ini maksud? Fi harf al-ba. Naam, as-sukun di harf al-ba. Walaupun huruf terakhirnya adalah nun, tapi yang di sini sepertinya yang dinilai adalah huruf ba-nya. Karena huruf ba adalah huruf terakhir daripada fi'il. Faham tum? Faham. Maka di sini dalam kondisi marfu' maupun dalam kondisi majzum dia tetap. Dia tetap mabniun ala sukun. Naam. Dan ini dalam kondisi bagaimana? Yang pertama hunna, yang kedua iqra. Antunna tadhhabna. Antunna lam tadhhabna. Naam. Dan keduanya punya kesamaan. Nun yang di belakangnya nun niswah. Nun di belakang daripada ini adalah nun yang menunjukkan muannats. Hunna jamak muannats, antunna juga jamak muannats. Inilah tiga bentuk yang dijelaskan di buku ini. Sehingga kita simpulkan bahwa al-fi'il mudhari' yang pertama kita katakan bahwa al-fi'il mudhari ada yang kondisinya mu'rab, bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Ada yang mabni, tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Secara global kita katakan begitu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita simpulkan dari tiga contoh ini, bahwa al-fi'il mudhari jika ditinjau tanda i'rabnya, baik dalam kondisi marfu maupun dalam kondisi majzum, kita temukan ada tiga bentuk. Yang pertama, yang marfu dengan nun dan majzumnya dengan sukun. Yang kedua, marfu'nya dengan thubutun nun tapi majzumnya dengan hadfun nun. Dan yang ketiga, kedua fi'ilnya sama-sama mabni, baik dalam kondisi marfu' maupun dalam kondisi majzum. Dia mabni, tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Dan ini sebenarnya sudah kita pelajari ketika kita membahas al-fi'il mudhara' yang mansub. Pembahasannya sama. Hanya saja kalau majzum dengan sukun di sini, kalau dimansub dengan kondisi mansubun bil fathah. Dan mansubnya al-fi'il mudhari' yang marfu' dengan thubutun nun sama mansubnya dengan ketika majzum. Sama-sama dengan hadfu harfin nun. Sehingga ada berapa tanda majzum ya akhil kirim? Ada dua. Yang satu dia mabni. Ada dua tanda yang bisa kita lihat secara jelas. Ada yang majzum dengan apa? Yang pertama, ikhwan? Dengan sukun. Dan yang kedua, majzum dengan hadfun nun. Dan yang ketiga, ada yang mabni. Apa itu mabni? Tidak berubah harokat huruf terakhirnya, tetap seperti itu. Apapun kondisinya, baik marfu, mansub maupun majzum. Selesai sudah at-tamrin al-khamis. Kita buka kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di rumah untuk bisa membaca latihan kelima. Latihan kelima, baik. Assalamualaikum pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Tiba saatnya untuk Anda yang ingin turut berlatih bersama kami dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543 untuk latihan kelima di halaman 149. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang 6. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Alhamdulillah. Ma akil kitab? Ya, na'am Ustaz. Na'am. Tafadhali. Ummu, tahu kita di mana sekarang? Di latihan ke berapa? Al-Khamis. Al-Khamis, silakan. Iqra. Alamat rafi ad-dhammah. Wa alamatul jazmi as-sukun, bagian alif saja. Tafadhali. Alamatul raf'i ad-dhammati wa alamatul raf'i ad-dhammatu. Alamatul ad-dhammati. Ad-dhammatu wa alamatul jazmi as-sukun. As-sukun, ahsan. Huwa yadhhabu. Teruskan. Huwa lam yadhhab. Mana fi'il mudhari yang marfu' di sini ya Umma man Anifan? Umma Abdurrahman. Yadhhabu fi'il mudhari. Marfu', ada sekedalik? Iya, Ustaz. Naam. Yang majzum mana? Yadhhab. Naam. Bagaimana kondisinya ketika majzum, Umma Abdurrahman? Apa tanda majzumnya? Alamatul jazmi as-sukun. Naam, alamatul jazmi as-sukun. Naam. Wasili, teruskan. Hiya tazhab. Hiya lam tazhab. Nah, baca dulu yang al-marfu', baru setelah itu al-majzum. Hiya tazhabu. Naam. Hiya tazhab. Naam, wasili, teruskan. Anta tazhabu. Anta lam tazhab. Naam. Ana azhabu. Ana lam azhab. Naam. Satu lagi, Umu. Nahnu nazhabu. Nahnu lam nazhab. Naam. Dari semua contoh yang dibaca barusan ya Umma Abdurrahman, semua fi'il mudhari'nya marfu' dengan apa? Apa tanda marfu'nya? Ad-dhammah. Ad-dhammah. Adapun yang majzum, semuanya majzum. Wa alamatu jazmihi ma huwa? Alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun, naam. Syukuran. Syukuran ya Ma Abdurrahman. Masya Allah. Jazakillah khair. Ini saya ada yang jilid dua ini ada ketinggalan yang kadaya kadu itu, Ustaz. Naam. Ya. Kada ya kadu, ya. Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz. Nah, kada ya kadu ini pernah dibahas sebelumnya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwa kada ya kadu ini sama seperti kana yakunu. Dia masuk ke jumlah ismiyah. Ketika kada masuk ke jumlah ismiyah, maka sama seperti kana ketika masuk jumlah ismiyah. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Maka mubtada menjadi isim kada, adapun khabarnya menjadi khabar kada. Silakan nanti dilihat rekaman-rekaman yang terdahulu, itu sudah kita jelaskan, dan tadi secara global itu yang bisa kita jelaskan. Nah. Sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Umar Abdurrahman di Padang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Berikutnya masih di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini dalam program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Nabilah di Gunung Sindur, Ustaz. Gunung Sindur, Abu Nabilah. Ayah. Abu Nabilah Gunung Sindur. Di mana ini? Gunung Sindur di Bogor. Gunung Sindur Bogor, dekat BSD, Ustaz. Ah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Mas Buka Arifan? Abu Nabilah. Abu Nabilah, Masya Allah. Kaifa haluk ya Abu Nabilah? Alhamdulillah, khairan Ustaz. Wa anta kaifa haluk? Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wasil ya Abu Nabilah. Naam, alba. Hum yadhabuna... Hum yadhabuna, hum lam yadhabu. Nah, antum, maafkan saya ya Aba Nabila. Hum yadhabuna, hum lam yadhabu. Naam. Antum sebentar, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, di sini yadhabuna. Ya, Ustaz. Al-fi'l mudhari marfu', alaysa kadhalik? Naam. Ma alamatu raf'ihi? Apa tanda rafa'nya di sini? Subutun nun, Ustaz. Subutun nun. Maka ketika majzum bagaimana kondisinya? Hadzfu nun. Naam. Majzum bi hadzfi an-nun. Masyaallah. Anta na'am, anta ta'rif hadhihi al-ashya'. Tafadhal. Wasil. Antum tadhhabuna. Naam. Antum lam tadhhabu. Anti tadhhabina. Anti lam tazhabi. Naam. Dari semua bentuk yang antum baca barusan tadi, maka di sini bisa disimpulkan bahwa semuanya marfu. Wa alamatu rafa'ihi ma huwa? Thubutun nun. Thubutun nun. Wa kulluhu kadhalika majzum wa alamatu jazmihi ma huwa? Hadfun nun. Hadfun nun. Barakallahu fiik. Syukran ya Aba Nabilah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Abu Nabilah di Gunung Sindur Bogor. Barakallahu fikum atas kebersamaannya. Dan masih melanjutkan kita Ustaz ya. Dan menyapa kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin ikut ataupun turut berlatih di malam hari ini di program bimbingan bahasa Arab jilid kedua pada kitab Durusul Qur'an. Silakan. Halo. Naam. Ya. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan telepon. Nah, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Masyaallah. Ya, suara sudah ma'ruf. Ummu Abdillah dari Solo. Fadli. Nah. Malam ini Ummu Abdillah tidak yang pertama menelepon sepertinya. Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Ahlan wa sahlan fikum. Alhamdulillah khair Ustaz. Masyaallah. Kaifa halukum? Ana bikhair alhamdulillah. Masyaallah. Tafadhali Ummu Abdillah, silakan. Langsung bagian jim. Al-fi'lu mabniun 'ala sukun. Jim Ustaz. Naam. Al-fi'lu mabniun 'ala sukun. Naam. Unna yadhhabna. Naam. Unna lam yadhhabna. Naam. Teruskan. Antunna tadhhabna. Antunna lam tadhhabna. Naam. Di sini Ummu Abdillah. Semuanya mabni. Ada segala galik? Bala. Ma makna mabni? mabni tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Harokatnya. Naam, harokat maupun huruf terakhirnya tidak ada perubahan di sini. Baik dalam kondisi marfu maupun marfu, dalam kondisi mansub dan majzum. Dalam kondisi majzum. Naam, marfu, mansub dan majzum sama. Ala sekadalik ya Umma Abdullah. Naam, semuanya mabni kondisinya. Adapun sebelumnya yang bentuk pertama dan kedua, ada berapa bentuk sehingga Umu? Tanda fi'il mudhari majzum ada berapa tandanya? Sukun, as-sukun. Ini yang pertama, as-sukun. Yang pertama as-sukun. Tanda majzum dengan as-sukun. Baik, teruskan yang kedua. Yang kedua harfun nun. Naam, majzum dengan majzum bihadfin nun. Masya Allah. Berarti ada dua bentuk fi'il mudhari' manakala majzum. Yani pertama majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Yang kedua majzum wa alamatu jazmihi thubutun nun. Adapun yang ketiga ini mabni. Ala sekadalik ya Umma Abdullah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Syukuran ya Umma Abdullah ala al-musyarakah hadhihi al-laila wa jazakillahu khair. Jazakumullahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Abdullah atas kebersamaannya di malam hari ini. Nah, Ustaz, fadal. Nah, selesai sudah at-tamrin al-khamis. Dan ini seperti sebuah teori di awal sebelum masuk ke latihan setelahnya. Karena kalau kita lihat di latihan setelahnya ikhwah, baik latihan ke-6 dan ke-7 ini prakteknya. Praktek daripada latihan ke-5 yang barusan kita pelajari teorinya adalah di latihan ke-6 dan latihan ke-7. Ana minta ikhwah studio terlebih dahulu membaca beberapa soal daripada latihan ke-6 dan beberapa soal di latihan ke-7. Baru kemudian kita buka bagi al-ikhwah wal akhwat di rumah untuk mengerjakan latihan ke-6 dan ke-7. Nah, kita minta Riyandi minta awalan ikra at-tamrin as-sadis. Baca dulu perintah di latihan ke-6-nya. Nah. Iktarib minal mikrofon. Khudh al-mikrofon qariban min famik. Naam. Adkhil lam 'ala al-af'al al-atiyah. Naam, tarjim ya akhi. Masukkan huruf lam di atas ke dalam fiil-fiil berikut. Naam. Adhabu. Naam, masukkan lam. Lam adhab. Ahsant. Di sini majzum wa alamatu jazmihi ma huwa? As-sukun. As-sukun, nah. Ahsant. Satu lagi ya hari ini. Yadhhabuna. Lam yadhhabu. Lam yadhhabu. Bagaimana ketika dia majzum? Apa tanda majzumnya? Bithubutin nun. Thubutin nun. Jazakallah khair. Syukran ya akhil kirim. Masuk ke at-tamrin as-sabi' ya Maulana. Antum tidak melanjutkan latihan ke-6. Tapi masuk ke latihan ke-7. Dan ada sahal insyaAllah. Ma'alah tajilat tikrar. Nanti kita serahkan kepada ikhwan studio melanjutkan latihan ke-6. Di ikhwan di rumah insyaAllah. Antum baca latihan ke-7. Ana baca perintahnya, kemudian antum kerjakan nomor 1. Siap ya Maulana? Insyaallah Ustaz. Akmilil jumal al-atiyata bi wad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyati. Akmilil jumal al-atiyata bi wad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyati. Akmilil jumal al-atiyah, sempurnakanlah kalimat-kalimat yang berikut. Naam, wasil, teruskan. Biwada'i. Dengan meletakkan fi'il-fi'il yang cocok. Naam. Pada tempat-tempat yang kosong. Afahimta, alhamdulillah. Ikra' al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Alam nuqat ya. Al-lughat al-arabiyyata fi baladika ya akhi. Naam, nuqat, ahsan. Mana nuqat? Titik-titik. Ahsant. Mardan thaniya, ya akhi. Alam nuqat. Alam nuqat. Al-lughat al-arabiyyata fi baladika, ya akhi. Naam. Fadal, akmil. Sempurnakan. Alam tadrus Alam tadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi? Ahsanta, ahsanta ya akhi. Maratan thaniyah. Sekali lagi, bagus sekali jawabannya. Alam tadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi? Naam, alam tadrusil, ahsant. Terjem ya akhi al-karim. Apakah kamu belum belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku? Alam, bukankah? Bukankah? Naam, maratan thaniyah. Bukankah kamu belajar? Belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku. Naam. Di sini, mana fi'il mudhari' majzumnya, ya Maulana? Belum selesai, ya Maulana. Nah. Mana fi'il mudhari' majzum yang antum sempurnakan dengannya kalimat? Nah. Tadrus. Tadrus ahsan. Tapi kenapa antum baca tadi? Tadrusil. Karena disambung, say. Disambung dengan apa? Al-Lughatul Arabiyyah. Naam. Kenapa harus disambung dengan Lughatul Arabiyyah? Kenapa tidak dipisah saja? Alam tadrus. Bisa juga dipisah. Bisa juga begitu. Bisa nah. Juga. Ahsan, ahsan. Bisa disambung, bisa dipisah. Tapi tentu kalau mau disambung, tentu saja kita akan hidupkan. Sukunnya. Naam. Sukun yang di mana yang dihidupkan? Di huruf sin. Di huruf sin daripada al-fi'il. Fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari. Ahsan ya akhi. Syukran ya akhi. Masya Allah. Antara talibun mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Maulana. Barakallahu ya. Naam. نفتح المجال يا عبد الغفار التمرين السادس اولا ثم التمرين السابع ثانيا dimanapun anda berada kemudian berikutnya anda pendengar maupun pemirsa dapat ikut dalam menjawab latihan-latihan yang ada di kesempatan ini dimulai dari latihan ke-6 dan kemudian kita akan lanjutkan pula untuk latihan ke-7 bagi anda yang ingin terhubung di layanan line telepon 0218236543 silakan halo. Naam. Iya, silakan. Untuk Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini atau Ibu dari mana? Ibu Nur Laila. Di mana Ibu Nur? Jakarta. Di Jakarta, Ibu Nur Laila. Ahlan wa sahlan ya Ibu Nur Laila. Ahlan wa sahlan. Hamdik Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Ayyakillah. Umu, lanjutkan latihan ke-6. At-tamrin as-sadis fi'il mudhari' ya, yang ketiga. Naam Ustaz. Kamu paham diapakan ini soalnya? Insyaallah. Iya, tafadhali, tafadhali. Yadhhabna. Naam, yadhhabna. Tafadhali, teruskan. Hunna lam yadhhabna. Naam, dimasukkan lam. Lam yadhhabna. Ahsant, ahsanti. Di sini majzum, sah? Mantap. Fi'il mudhari' majzum. Tapi tanda jazmnya apa di sini? Tanda jazmnya mabni, Ustaz. Hah? Sukun? Bukan. Bersama tarik? Bukan, Ustaz. Bukan. Hadfun nun juga bukan. Bukan. Bukan juga. Nah, ini mabni. Mabni. Nah, mana mabni huna? Apa makna mabni? Mabni itu harokatnya tetap, Ustaz. Naam, tidak berubah. Masya Allah. Tidak berubah. Masya Allah. Teruskan, teruskan umum. Teruskan. Wasli. Tadhhabina. Naam. Anti lam tadhhabi. Anti lam tadhhabi. Mumtaz. Malah umum langsung menambahkan domirnya sekalian. Masya Allah. Anti lam tadhhabi, mumtaz. Jelaskan, mengapa dia lam tadhhabi di situ? Kenapa hilang nunnya di situ? Karena ini hadfun nun, Ustaz. Iya, hadfun nun. Kenapa dia? Kenapa kondisinya? Kenapa dia? Karena ada lam. Ada lam. Kondisinya ada lam, maka dia mansub, sah? Nah. Mansub. Lam membuat fi'il mudhari setelahnya mansub. Sahih? Naam, Ustaz. Bu Nurila, konsentrasi malam ini. Anda bilang lam menyebabkan fi'il mudhari-nya mansub. Sahih? Anda bilang mansub? Mansub. Atau marfu'? Lam tadhhabi itu mansub atau marfu'? Lam tadhhabi mansub, Ustaz. Mansub. La, Bu Nurila, kita bicaranya majzum di sini. Oh iya. Nah. Ya, lu, konsentrasi. Konsentrasi, Umu. Tadi ana bilang lam tadhhabi mansub. Umu bilang ya mansub. Ya, yang benar adalah majzum. Majzum Ustaz. Nah, siap yang berikutnya Umu? Insyaallah. Baik, satu lagi. Tafadhali. Tadhhabu. Ya. Anta lam tadhhab. Anta lam tadhhab. Nah, di sini majzumnya bagaimana nih? Majzumnya dengan sukun Ustaz. Dengan as-sukun. Ahsanti, ahsanti. Syukran. Syukran ya Bu Nurnaila. Barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Barakallahu fiik untuk Ibu Nur Laila dari Jakarta atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya di line-line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung yang lainnya atau di kesempatan berikutnya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan Tambun. Naam, Abu Irfan di Tambun. Naam. Salam ya Abu Irfan, tapi suara antum kenapa kurang jelas, Abu Irfan? Apa nih, Tat? Suaranya terputus-putus. Iya, untuk menggunakan HP sepertinya. Naam. Coba bergeser sedikit ke tempat lain. Sudah bagus, Tat. Hah? Sudah bagus. Alhamdulillah, baik. Agak lebih baik. Habiskan latihan ke-6 ya, Aba Irfan. Naam. Tadhabuna. Naam, ahsan. Bagus sekarang. Lam tadhabu. Lam tadhabu, naam. Ha, jangan dibaca ha. Lam. Ha. Tadhabu. Lam tadhabu. Ahsan. Teruskan. Sebentar, di sini lam tadhabu majzum wa alamatu jazmi mahwa? Wa alamatun jazmi harfun nun. Harfun nun. Harfun nun. Tanda jazamnya adanya huruf nun, begitu? Hilangnya huruf nun. Hadfun nun. Hadfu. Hadfun nun. Ahsan. Nah, teruskan ya, Abu Irfan. Tadhabina. Naam. La. Sebelahnya. Nadhabu. Nadhabu. Naam. Apaan? Nadhabu. Lam nadhabu. Lam nadhabu. Lam nadhabu. Kita sudah tadi. Tadhabuna sudah. Konsentrasi ya, Pak Irfan. Konsentrasi. Nadhabu. Naam. Naam. Lam nadhab. Lam nadhab. Ahsant. Naam. Kenapa antum bilang tadi lam nadhabu? Jazmnya sukun. Baik, lam nadhab. Naam. Konsentrasi ya, Pak Irfan. Nah. Teruskan. Tadhabna. Ya. Lam tadhabna. Lam tadhabna. Ahsant. Di sini majzumnya ada tanda yang terlihat? Mabni, Ustaz. Mabni. Naam. Teruskan. Satu lagi. Yadhabu. Naam. Lam yadhab. Lam yadhab. Ahsant. Ahsant ya Aba Irfan. Terakhir di sini, ma alamatu jazmihi? As-sukun. As-sukun. Jazakallah khair ya Aba Irfan. Wa iyakum. Wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih. Barakallahu fiik. Abu Irfan di Tambun. Berikutnya kita masuk ke latihan ke-7 saat ini. Nah, langsung kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami guna menjawab dan ikut berlatih di latihan-latihan yang ada, dan kita masuk ke latihan ke-7 di kesempatan ini. Silakan. Halo. Ya. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Nah, sudah ada yang terhubung kembali, silakan. Ya, halo. Dan juga mengingatkan Anda, bagi Anda yang ingin bertanya ke pesan singkat, dapat mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Nah, sudah ada yang terhubung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah Bekasi. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umma Fatimah. Naam, ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Ana bikhairin walhamdulillah wa kaifalakum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Ummu, sekarang kita masuk latihan ketujuh. At-tamrin as-sabi'. Nomor berapa sekarang? Atsani. Atsani, alhamdulillah. Tafadhali. Man kasara hadhihi al-mir'ata ya Aliyu? La adri, ana lam aksarha. Ana lam aksarha. Kasara ya, bagaimana fi? Aksir, aksir apa? Aksir. Naam. Kasara yang aksir apa? Naam, kasara ya aksir. Naam, Ustaz. Mara tantanya sekali lagi mu man kasara hadhihi al-mir'ata ya Aliyu? La adri ana lam aksirha. Lam aksirha, mumtaz. Di sini ada fi'il mudhari yang majzum, ada sekedalik? Naam, Ustaz. Majzumnya dengan apa di sini mu? Bisukun. Bisukun. Nah. Terjemahkan. Siapakah yang mecahkan cermin ini wahai Ali? Aku tidak tahu. Aku tidak memecahkannya. Ahsan, ahsan. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Kharajatul labu minal fasli ya Hamidu. La lam yakhruju. Lam yakhruju. Mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Jawab mumtaz. Tarjim. Apakah para siswa itu keluar dari kelas wahai Hamid? Tidak. Mereka tidak keluar. Belum. Mereka belum keluar. Nah. Lam, karena lam di sini menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi maknanya madhi. Nah. Di sini lam yakhruju. Ma alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi hadfun nun. Hadfun nun. Ahsanti. Tidak keberatan ke dua nomor lagi? Naam, Ustaz. Umu, silakan Umu. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Qalatil mudarrisatu lil mudirati inna haula'i talibati lam yaf'alna al-wajibata. Lam yaf'alna al-wajibata. La, ti. Lamada? Oh, inna ma'na usada. Jama' ma'na salim. Mansubnya dengan? Dengan kasrah usada. Afan. Lam yaf'alna al-wajibat. Ada fi'il lain yang mungkin lebih mendekati? Apa ya usada? Belum. PR. Belum. Umu menyaksikan melalui televisi atau? Enam ala syahid. Belum menulis misalnya. Belum menulis PR. Bagaimana? Lam yaktubna al-wajibat. Naam. Lam yaktubna al-wajibat. Masya Allah. Tarjimi. Anau karir, Ustaz. Naam. Anau karir. Kait. Tafadhali. Kariri. Maratan tanya. Qalatil mudarrisatu lil mudirati. Inna haula'i talibati lam yaktubna al-wajibati. Naam, mumtaz. Mumtaz. Al-khamis. Naam, al-khamis. Mungkin ana tarjim san. Anti lam tutarjimin. Sahih. Bu guru berkata kepada kepala sekolah, sesungguhnya para siswa ini belum menulis PR. Naam, para siswa ini belum menulis PR. Al-akhir, al-khamis. Al-khamis. Nahnu lam nadhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Naam. Kami tidak pergi ke kebun binatang kami kemarin. Belum pergi. Belum, afan. Kami belum pergi ke kebun binatang kemarin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Mumtaz. Masyaallah. Barakallahu jazakallahu khair. Naam, wa iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Telah terhubung bersama kami dari Bekasi, Ummu Fatimah, dan alhamdulillah telah membaca dari beberapa nomor di latihan ke-7 ini. Masih tersisa tentunya banyak nomor di banyak lagi yang belum dikerjakan. Di latihan ke-7 ini, saatnya kita lanjutkan insyaallah. Iya, silakan. Bagi para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang ingin terhubung bersama kami, dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ummu Sa'id di Bogor, Ustaz. Ummu Sa'id di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban biki ya Ummu Sa'id. Marhaban biki ya Ustaz. Kaifahalu kaya Ustaz? Ana bikhair walhamdulillah. Wa anti kaifahalu ki? Bikhair alhamdulillah. Khair, Masya Allah. Ummu Sa'id tidak keberatan kalau ana kasih 4 soal sekaligus? Naam, Ustaz. Tafadhali. As-sadis. Naam. kanasat ukhti ghurfata walam taknus ghurfati. Naam. Maratan thaniyah. Sekali lagi pelan-pelan Ummu Sa'id. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Naam, mumtaz. Masya Allah. Sepertinya mudah sekali buat Ummu Sa'id soal-soal ini. Fadli. Masya Allah. Teruskan. Diterjemahkan dulu Ummu Sa'id. Saudariku telah menyapu kamarnya dan dia belum menyapu kamarku. Naam, ahsant. Di sini mana fi'il mudhari yang majzum di sini? Fi'il mudhari majzum taknus, Ustaz. Naam, lam taknus wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Wasil, wasili. As-sabi' lima lam takulul fawakiha ya ikhwanu. Naam, kalau kita pisah antara fi'il mudhari'nya dengan al-fawakih, jadi bagaimana umum? Lima lam takulu al-fawakiha ya ikhwanu. Naam, baru kelihatan sekarang. Lima lam takulu al-fawakiha, ahsant. Ketika disambung bagaimana tadi umum? Ulang sekali kalau disambung. Lima lam takulul fawakiha ya ikhwanu. Naam, ketika disambung ada yang tidak terbaca. Tapi nah, tertulis Ustaz. Tetap. Apa yang tidak terbaca di situ? Wow. Ustaz. Wow panjangnya. Nah, wow, ketika dipisah panjang. Baru terlihat di sini. Nah, mudhari'nya mazum. Wa alamatu jazmihi ma huwa? Alamatu jazmi hadfun nun. Hadfun nun. Nah. Terjemih, lau samahti. Mengapa kalian belum memakan buah-buahan, wahai saudara-saudara? Naam, ahsanti. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Ya Salma, alam tafhami makna hadhil kalimati? Alam tafhami makna hadhil kalimati? Naam, Masya Allah. Maratan thaniya. Ya Ummu Sa'id. Ya Salma, alam tafhami makna hadhil kalimati? Naam, Masya Allah. Mumtazah. Mumtazah. Anti mumtazah. Naam. Tarjimi. Wahai Salma. Terputus. Terputus, naam. Al-asaf al-syadid, naam. Naam. Mohon maaf, Ummu Sa'id di Bogor terputus. Sebelum menyempurnakan jawabannya, mohon maaf dan barangkali dapat menghubungi kembali atau ya. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya, Ustaz, ya. Silakan bagi Anda yang terhubung di layanan lain telepon, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak dengan siapa? Di mana? Dari Imam dari Blitar, Pak. Pak Imam di Blitar. Masyaallah. Silakan, Masyaallah. Ya. Pak Imam, sepertinya pertama kalinya menelepon, Pak Imam. Iya, Pak. Ini hanya silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hanya ingin bertanya saja. Nah, ya. Pak Imam, silakan. Makna majzum itu apa, Pak? Itu saja. Majzum. Baik, baik, baik. Baik, baik. Cukup. Apa? Itu saja, Pak. Iya. Nah, terputus. Nah, Ustaz. Nah, dari segi bahasa memang ini mengkritik memang. Apa makna marfu, apa makna mansub, apa makna majzum? Memang dari segi bahasa makna majzum akan beda dengan segi istilah yang kita pahami sekarang. Majzum itu dari kalimat jazama, yajzimu. Al-jazm artinya yang yakin. Yang tegas. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah di sini, majzum di sini, maka dapat dikenal dengan tandanya. Yang pertama majzum dengan sukun, maka fi'il mudhari yang didahului oleh harful jazm, kemudian menjadi sukun, maka dia disebut majzum. Kemudian adapun yang majzum dengan hadfu an-nun juga disebut majzum. Nah. Sehingga antum lihat di sini dari segi bahasa maupun dari segi istilah tidak ada kaitannya. Terkadang tidak ada kaitannya. Tapi itu mustalahat. Ini istilah-istilah, Pak Imam. Ini istilah-istilah yang memang dipakai sejak zaman dahulu kala. Nah, adapun dari segi makna memang terkadang tidak terkait. Seperti marfu. Kalimat marfu dari kalimat rafa'a, yarfa'u, mengangkat. Tapi lihat di dalam dialog. Apa kata guru ketika ditanya apa itu marfu? Apa jawaban guru di dialog? Al-marfu dhammah. Ada sekedalik? Ad-dhammah. Ketika al-ustad ditanya sama gurunya, apa makna marfu? Ad-dhammah. Maka makna marfu dari segi bahasa maupun dari segi istilah terkadang tidak sama di sini. Tapi intinya di sini, marfu, mansub, majzum, dan istilah-istilah lainnya adalah istilah-istilah yang diletakkan oleh para ulama kaidah bahasa, ulama nahwu dan ulama sarf untuk dengannya menjadi istilah yang terus dipakai setelahnya. Walaupun terkadang dari segi makna bahasa tidak terkait dengan penggunaannya dalam istilah ilmu an-nahwu. Nah, wallahu alam bissawab. Dan kiranya kita ingin melanjutkan, namun waktu yang membatasi kita saat. Ya, dan tentunya kami juga mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di kesempatan pekan yang akan datang. Nah, insya Allah. Dan tidak ada pertanyaan dari pesan singkat yang berkenaan dengan materi pelajaran bahasa Arab kita di malam hari ini, Ustaz, dapat disampaikan sebuah hitam. Ya, di penutup pertemuan malam ini kita masih bicara tentang al-fi'il mudhari yang majzum. Dan ini di latihan ketujuh ini adalah latihan terakhir yang terkait dengan al-fi'il mudhari yang majzum. Sehingga perlu kita simpulkan sebelum kita masuk ke latihan berikutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Perlu disimpulkan di sini bahwa al-fi'il mudhari dari segi tanda i'rabnya manakala majzum, kita bisa lihat ada dua tanda di sini. Yang pertama, terkadang majzum dan tanda jazamnya adalah sukun, dan majzum dan tanda jazamnya adalah hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Dan yang ketiga, ada fi'il mudhari yang ketiga bentuknya yang mabni. Dan mabni sudah kita jelaskan tadi, tidak berubah harakat huruf terakhirnya, tidak berubah harakat maupun hurufnya tidak berubah. Maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi marfu, dalam kondisi mansub, dan dalam kondisi majzum, dia tetap tidak berubah harokat atau huruf terakhirnya. Nah, kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam belajar bahasa Arab. Dan ana ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada ikhwari studio yang setia menunggu. Dari jam 8 tadi, masya Allah, sebagian dari jam 7:30 sudah datang, masya Allah. Allah yubarik fikum wa jazakumullah khair ala al-musyaraka wal juhud. Narakum insya Allah fi al-subuhil qadim. Nastaudi'ukumullah. Subhanallah bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.